Na berjolo di si hutan jauh itu, las tubuh mahorong di rohaki tuho. Dengan dibasami uli ni rupami, manggora rohaki. Lampok di hatami, mangalusi hataki. Gomo sutami akon, asa tumonian, nagabesa ujian. Sirokap ni totiki hasia. Na berjolo di si hutan jauh itu, las tubuh mahorong di rohaki tuho. Dengan dibasami uli ni rupami, manggora rohaki. Mangalusi hataki, gomo sutami akon, asa tumonian, nagabesa ujian. Sirokap ni totiki hasia.